Setelah turun kewajiban hijrah, namanya wajib, harus dilaksanakan. Ya, orang yang tidak memiliki kewajiban, mungkin dia ada udur di dalamnya, dan mungkin ia melaksanakannya. Dari sini Syekh menjelaskan bahwa pada saat turun kewajiban hijrah, di antara para sahabat Nabi ada yang tidak berhijrah. Dia tidak berhijrah bukan karena ragu dalam hati, bukan pula karena membenarkan agama kaum musyrikin, walakin mahabbatan lil ahli wal mali wal waqf. Tetapi mereka tidak berhijrah hanya karena kecintaan kepada keluarga, harta dan tanah air. Itu saja, tidak ada hulu. Mereka lebih berhijrah, lebih mendahulukan dunia, cintanya kepada harta, keluarga dan tanah air. Kata Syekh Malam Maharaju ila kadar kharaju ma'al musyrikina kahirin. Begitu mereka orang-orang para sahabat yang tidak berhijrah ini, mereka keluar perang Badar bersama kaum musyrikin. Bukan karena sudah kepada kaum musyrikin mereka keluar, tapi mereka keluar bersama kaum musyrikin terpaksa, dipaksa untuk keluar. Selanjutnya, tetapi apa pun tidak akan berperang. Warabila ya Rasul. Maka sebagian dari sahabat yang terpaksa ikut di barisan kaum musyrikin ini, ada yang terbunuh ya, dengan lemparan tombak atau anak panah. Dan yang memilikinya tidak mengetahui bahwa dia adalah sahabat, orang yang sudah masuk Islam. Falamma sami'a as-sahabat anna min al-qatl fulanan wa fulanan syaqqa 'alayhi. Begitu para sahabat mendengar bahwa ternyata dari korban kalangan kaum musyrikin ada si fulan dan si fulan, nama-nama yang mereka kenal sebagai orang-orang yang sudah masuk Islam. Ketika para sahabat mendengar hal ini, mereka pun menjadi berat. Waqalu, mereka berkata, qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kami sendiri. Panjal Allah Ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim ila qawlihi wa kana Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, ayatnya kalau kelanjutannya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan membolimi diri mereka, yang mereka dianggap membolimi diri mereka sendiri. Kalau para malaikat bertanya, fima kuntum, di mana kalian? Kalau kunna mustada'afina fil ardh, mereka berkata, kami orang yang tertindas di atas muka bumi. Kalau maka para malaikat pun berkata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu sangat luas sehingga kalian bisa berhijrah ke sana? Iya. Maka alasan bahwa mereka tertindas, lemah, itu bukan betul. Mereka mampu untuk berhijrah. Kenapa kalian tidak berhijrah padahal bumi Allah luas? Kemudian diterangkan dalam ayat, fa'ulaika ma'wahum jahannam. Fa'ulaika ma'wahum jahannam. Mereka ini tempat tinggalnya dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Perhatikan di ayat, mereka dengan apa? Neraka jahannam, menunjukkan bahwa mereka meninggalkan kewajiban yang sangat besar dari kewajiban hijrah ini. Kemudian Allah firman, illa mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Kecuali orang-orang yang tertindas, lemah, dari laki-laki, anak kecil, dan laki-laki, perempuan, dan anak-anak kecil, mereka yang lemah ini la yastati'una hila, tidak memiliki cara untuk menghindar, tidak mempunyai kemampuan untuk menghindar, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak memiliki jalan untuk berhijrah. Lemah, sama sekali tidak ada kemampuan untuk berhijrah. Allah firman tentang orang yang seperti ini, faulaika asallahu an ya'fu anhum, mereka ini semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian ayat setelahnya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fi al-ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan dapatkan di muka bumi banyak halangan dan ada juga kelapangan. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah pada Allah dan Rasulnya, kemudian dia dijemput oleh kematian sebelum sampai ke tempat hijrahnya, maka pahalanya sudah dianggap tetap baginya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai sini ya ayat yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah. Baik. Jadi ayat-ayat ini turun menjelaskan bahwa mereka yang berhijrah ini, atau mereka orang-orang yang sudah masuk Islam, kemudian mereka tidak berhijrah dari Mekah padahal mereka mampu untuk berhijrah, ya, itu bukanlah sebuah udzur. Jelasnya, bukanlah sebuah udzur. Itu Syekh di sini menjelaskan, faman ta'ammala qisfatahum, faman ta'ammala qisfatahum wa ta'ammala qawla sahabat fatal ikhwalana علم أنه وبلغهم أنهم كلام في الدين أو كلام في الدين دين المشركين لم يقولوا قتل إخواننا. Siapa yang memperhatikan kisah ini, lagi memperhatikan ucapan sahabat, kami telah membunuh saudara-saudara kami. Maka dari kisah ini tampak dengan sangat jelas dia akan mengetahui bahwa mereka ini Muslim. Andai kata sampai ke telinga para sahabat mereka berbicara tentang agama menjelaskan Islam misalnya, atau sampai ucapan mereka memuji agama kaum musyrikin, tentunya para sahabat tidak akan berkata kami membunuh saudara-saudara kami. Ya, beliau menerangkan bahwa mereka yang dipaksa itu oleh kaum musyrikin di perang Badar ini, mereka orang yang telah jujur berislam. Ya, jujur di dalam berislam. Mereka bukan orang yang riba pada agama kaum musyrikin. Bukan orang yang riba terhadap agama kaum musyrikin. Tapi perhatikan, tatkala mereka tidak berhijrah, maka disebutkan di sini ancaman yang sangat keras terhadap mereka. Faulaika mahwahum jahannam wa sa'at masira. Mereka ini tempat tinggalnya dalam neraka jahannam. Itu adalah sejarah-sejarah yang tempat kita. Kemudian kata Syekh, Baina Allah Ta'ala pada bayana lakum wa hum di Makkah qabla al-hijrah anna dhalika kufrun ba'da iman. Sungguhnya Allah telah menerangkan kepada mereka, sedangkan mereka berada di Makkah sebelum hijrah, bahwa buatan yang seperti ini adalah kekafiran setelah keimanan. Dikauli ta'ala dalam firman Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman? Ini diancam orang yang kafir setelah dia beriman. Kecuali siapa yang dipaksa? Orang yang terpaksa yang ini. Orang yang dipaksa wa qalbuhu mutma'innu bil iman. syaratnya dia dipaksa dan artinya tenang dengan keimanan. Ya. Ini ayat berkaitan dengan kisah Bilal ya. Dipaksa berucap kekufuran karena beliau telah terpaksa di mana beliau sudah melihat ayahnya dan ibunya dibunuh. Karena hal itu dia pun mengucapkannya. Allah menurunkan ayat ya, bahwa orang yang terpaksa seperti Bilal ini sedangkan hatinya tenang dengan keimanan ini tidak masuk di dalam orang yang kafir setelah beriman. Ya. Kata beliau, wa ablaghu min hadza ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fi. Dan yang lebih mendalam lagi, lebih dahsyat lagi daripada ini, apa yang sudah berlalu dari firman Allah Ta'ala tentang orang yang tidak berhijrah. Fa innal malaikata taqul, para malaikat berkata, bima kuntum, di mana kalian? Para malaikat tidak berkata, wa lam yaqulu kaifa tasdiqukum. Para malaikat tidak bertanya kepada mereka, bagaimana kalian membenarkan agama, bagaimana keislaman kalian? Tapi yang ditanya, di mana kalian? Kenapa tidak berhijrah? Kenapa tidak berhijrah? Kalau mereka menjawab pun, namun setapa artinya di Allah. Mereka menjawab, kami tertindas, lemah di atas muka bumi. Ya. Walau yang puluh kena betul. Para mereka tidak berkata kepada mereka, kalian dusta. Mithlama yaqulu Allah wal malaika lil mujahid alladhi yaqulu jahadtu fi sabilika hatta qutiltu. Fa yaqulu Allah kadhabta wa yaqulu al malaika kadhabta bal qatalta yuqalu jadid. Kadhalika yaquluna lil alimi wal mutasaddiq kadhabta bal ta'allamta yuqalu alim wa tasaddaqta yuqalu wa tasaddaqta yuqalu jawwal. Jadi para malaikat yang berkata kalian berdusta, tidak. Tanya di mana kalian berada? Mereka berkata, kami dilemahkan, lemah di atas muka bumi tertindas. Mereka berkata, alam takut Allah wasir, bukan bumi Allah itu luas. Ya. Tidak didustakan oleh para malaikat. Dia dikatakan kalian dusta. Ya. Nah seperti keadaan yang terjadi pada seorang tiga orang yang dikatakan di dalam hadis, tiga orang yang paling pertama disentuh oleh api neraka. Di mana Allah berfirman kepada malaikat berkata kepada orang yang berjihad. Orang yang berjihad berkata, ya Allah saya berjihad di jalan sampai saya terbunuh. Allah berfirman kadzabta berdusta. Malaikat juga berkata kadzabta berdusta. Bahkan engkau membunuh berperang supaya kamu dikatakan pemberani. Demikian pula dikatakan kepada seorang alim, orang yang alim, orang yang bersedekah, engkau telah berdusta. Tuci alim dikatakan, bahkan engkau mempelajari ilmu karena kamu ingin dikatakan alim. Untuk orang yang bersedekah dikatakan, bahkan kamu bersedekah untuk dikatakan kamu adalah orang yang dermawan. Okay. Mereka diusahakan dalam hal ini. Tapi berbeda di dalam ayat ini tentang orang yang berhijrah. Mereka berkata, kami tertindas di atas muka bumi. Memang betul tertindas. Mereka betul tertindas, bukan dusta. Tapi kenapa mereka tidak berhijrah? Itu kata Syekh Hamahullah, falam yukadzibu bal ajabuhum biqaulihim. Adapun mereka ini, para malaikat tidak mendustakan mereka. Bahkan para malaikat menjawab, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Para malaikat menjawab, bukan bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah ke sana. Jelas ya? Baik. Sini. Ya. Syekh mulai menekankan makna dari seorang menyempurnakan tauhid dari pelajaran kisah hijrah. Kemudian beliau lebih menjelaskan, kata beliau, wa yazidu dzalika idahan lil arif wal jahil al ayat allati ba'da. وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Ini akan lebih jelas lagi ketika seorang membaca, bagi akan lebih jelas bagi orang yang alim maupun jahil ayat setelahnya.

harus ada dari amanah yang membenarkan apa? Membenarkan keyakinan. Iya. Karena itu pelajaran yang sangat berharga dari kisah hijrah ini. Yang ingin ditekankan oleh Syekh bahwa orang yang bertauhid harus tanpa amalan tauhid itu pada pada diri. Dia menunaikan segala hak-hak tauhid itu. Tauhid itu punya hukum, punya hak-hak yang harus dia tunaikan. Ada hak dari tauhid yang mesti dia tegakkan. Kalau hak ini dia tinggalkan akan membatalkan tauhid. Dan ada hak dari tauhid sifatnya adalah kesempurnaan tauhid. Sifatnya adalah kesempurnaan tauhid. Dan kesempurnaannya kadang bersifat wajib dan kadang bersifat sunnah. Maka seorang muwahhid dia menegakkan seluruh apa? Hak-hak para yang bertauhid. Dan ini beliau kutip dari pelajaran hijrah. Ya. Ini dasarnya. Penanaman akidah beliau petik dari kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ke kota Madinah. Ya. Singgung ke orang yang tidak berhijrah tanpa udur. Orang yang tidak berhijrah hanya lantaran kecintaan kepada harta keluarga dan tanah ini, kampung halaman. Baik, jadi ini pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kena kata beliau al-mawdi as-salis. Kisah al-ridda ba'da mawdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adalah kisah kemurtadan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya, maklum ya. Ada di antara mereka yang murtad. Akan disebutkan sebagiannya oleh Syekh rahimahullah. Kata beliau paman sami'a lam yabqa la yabqa fi qalbihi mithqal dzarratin min syubhati syayatin alladziina yasmuna al-ulama. Siapa yang mendengar kisah tentang Ridai dari orang yang murtad ini, dia pahami kisah ini dengan baik, maka tidak akan ada sedikit keraguan pun, walaupun sebesar darah, tidak akan ada sebesar darah keraguan di dalam hatinya dari syubhat para syaitan yang mereka menamakan diri ulama. Ini syekh akan menyinggung syubhat kaum musyrikin di masa beliau. Yang beliau bahasakan di sini para syaitan. Para syaitan. So, syaitan itu ada dari kalangan jin dan apa? Dari kalangan manusia. Dan yang lebih buruknya lagi, syaitan-syaitan ini menamakan dirinya ulama, menamakan dirinya ulama, menganggap dirinya berilmu. Akhir. Apa ucapan para syaitan ini, syaitan-syaitan yang menganggap dirinya ulama ini? Wahia qawluhu hada huwa syirk, lakin yakuluna la ilaha illallah. Wa man qalaha la yakfur bihi. Para syaitan ini berkata, betul ini kesyirikan. Ya, tapi orang yang berbuat kesyirikan ini sudah berucap la ilaha illallah. Kalau dia sudah berucap la ilaha illallah, tidak kafir dengan sesuatu apa. Jelas ya? Jadi ini ucapan mereka. Ya. Mereka ingin mengatakan bahwa siapa yang sudah berucap la ilaha illallah, tidak mungkin keislamannya itu batal. Ya. Maka syekh di sini membantahnya dengan kisah apa? Orang yang murtad ini sudah ucap la ilaha illallah. Ya. Bersama dengan itu dihukumi murtad keluar dari Islam. Diperangi oleh para sahabat. Ya. Jelas ya? Ini global ya? Global dari kisah ini. Ya, tentang orang yang murtad. Nah. Kemudian Syekh di sini masih menyinggung ucapan syubhat kaum musyrikin itu. Orang penyuluh para syaitan di masa beliau. Kata beliau, wa apa memindahkan kaum akbar tasrihuhum bi anna al-bawani laysa ma'ahum min al-islam syara walakin yaquluna la ilaha illallah wa hum bi hadhihi al-lafdh ahli islam. Ya. Nah, dan mereka para syaitan itu yang lebih besar lagi dan lebih terang-terangan lagi ucapan mereka bahwa di bawah yang dilumba-lumba. Ya. Ini beliau cerita tentang sebagian masyarakat yang hidup di wadi. Mereka melakukan berbagai bentuk kekufuran. Betul, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dan mereka yang mengaku dirinya ulama ini, para syaitan yang mengaku dirinya ulama ini, mereka berkata, betul orang-orang yang di wadi itu, yang tinggal di lumba-lumba itu, orang-orang badui itu, betul mereka tidak memiliki keislaman walaupun sehelai rambut. Betul. Ya, perhatikan, mereka akui tidak ada amalan keislaman yang dia lakukan walaupun sehelai rambut. Tetapi mereka berkata, orang-orang yang di Baduy ini mengucapkan la ilaha illallah. Maka dengan mengucapkan la ilaha illallah ini mereka dianggap apa? Muslim. Nah, kata beliau, muharrama al-islam malam wa damam. Dan keislaman kata mereka itu mengharamkan harta dan darah mereka. Tidak boleh ramah harta, ditumpahkan darahnya. Ma'ikrarihim bi'annakum tarakul islam kullah. Padahal mereka mengakui bahwa orang-orang di bawah itu, ya, orang-orang badui itu, mereka meninggalkan seluruh keislaman. Tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, banyak perbuatan kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka akui. Tapi mereka berkata tidak, mereka muslim karena berucap apa? La ilaha illallah. Kata beliau, wa ma'ilmihim bi'ankanihim al-ba'ad, wa istihza'ihim bima'a farradihim. Ini perhatikan lagi, ini dijinakan ahlul bawadi, orang-orang yang hidup di lembah ini. Ya, kata Syekh, mereka itu ulama yang mengatakan, atau para syaitan yang mengatakan mereka muslim. Ya, mereka juga tahu bahwa orang-orang yang di bawadi, orang-orang Arab Badu itu, mereka mengingkari hari kiamat. Dan mereka mengolok-olok siapa yang meyakini adanya hari kiamat. Jelas ya? Demikian pula wastihza'i, واستهزاءهم وتقبيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. Ya. Demikian pula mereka mengolok-olok. Ya. Mengolok agama Nabi. Sebaliknya, dan mereka mengutamakan agama ayah-ayah mereka, agama Nabi moyang mereka yang menyelisih agama Nabi SAW. Kata beliau, "Wa hadza kullihi yusarrifu haula asy-syayatin al-marada al-jahal anna al-badu aslamu." Walau jarah minum dari kebunuh. Ya, bersama dengan itu, para syaitan itu, para syaitan itu, apa namanya? Ya, dia ini yang jahil. Mereka mengatakan orang-orang Badui tersebut, orang-orang Badui tersebut, semuanya adalah muslim. Ya, walaupun, ya, semua ini, semua kekafiran ini terjadi pada mereka. Walaupun mereka mengingkari kebangkitan. Ya, walaupun mereka lebih mengutamakan agama nenek moyang mereka di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka anggap mereka tetap muslim. Kenapa? Li'annahum yaquluna la ilaha illallah. Karena mereka berucap la ilaha illallah. Walazimu qawlihim. Ya, gitu ya maksudnya. Jadi sekarang beliau mengucapkan fenomena menerangkan syubhat bahwa musyrikin di masa itu. Orang-orang yang beliau bahasakan dengan bahasa para syaitan, syaitan yang mengaku diri ulama. Jadi kaum musyrikin yang sudah jelas-jelas menanggalkan sendi-sendi keislaman, mereka katakan bahwa orang-orang itu muslim. Ya, walaupun dia mengingkari hari kebangkitan, walaupun dia lebih mendahulukan agama nenek moyangnya di atas agama Nabi, mereka dikatakan muslim kerana mengucap la ilaha illallah. Ya. Maka dengan memahami kisah bagaimana para sahabat memerangi orang-orang murtad ini sudah cukup sebagai bantahan untuk mereka. Jelas ya? Kemudian Syekh di sini membawakan penekanan yang lain sebagai bantahan. Kata beliau, "Wa dzalika qawlihim annal yahuda aslamu." Kalau mereka berkata seperti itu, orang yang mengucap la ilaha illallah itu ya, sudah harus diterima walaupun dia berbuat apapun, berbuat kekufuran. Karena sudah dari ucapan mereka, orang Yahudi baru Islam, sudah masuk Islam. Sebab orang Yahudi berkata la ilaha illallah. Ya atau tidak? Betul, orang Yahudi berkata la ilaha illallah. Ya. Orang Yahudi nama berkata bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Iya. Jelas ya? Baik. Wa'idhan kufir ha'ulai, wa'idhan kufir ha'ulai aghlar min kufir yahud. Bila, di awalatin mura'ah, adil bawari, dan mentasifina di mereka. Dan juga kekafiran mereka ini, orang-orang yang di bawah ini, yang sudah disebutkan, orang-orang Badui yang mengingkari hari kebangkitan dan seterusnya, kekafiran mereka itu lebih kental daripada kekafiran orang-orang yang ya. Kekafirannya lebih parah, berlipat-lipatkan. Nah, baik. Sekarang beliau kembali dan menguraikan tentang sirah. Ya. Pelajaran dari sejarah hidup, ya, dari sirah ini. Kita beliau wan dari mayyun dalika min fitnatil ridda anna al-murtaddina iftaraqu fi riddatihim. Dan yang membantah seluruh hal ini dengan penuh kejelasan dari kisah kemurtadan, orang-orang yang murtad itu, mereka itu beraneka ragam bentuk murtadnya. Jadi kemurtadan mereka beraneka ragam, bukan cuma satu bentuk. Baminkum di antara mereka yang kadzdzaban nabiy. Di antara mereka yang murtad ada yang mendustakan nabi, waraja'u ila ibadatil awthan, dan mereka kembali menyembah berhala. Wa qalu law kana nabiyyan ma mat. Mereka berkata, dikata Nabi Muhammad itu nabi, betul nabi, dia tidak akan mati. Akhirnya dia, karena nabi meninggal, akhirnya dia murtad. Ya, kembali kepada agama dulu. Ini di antara bentuk orang yang murtad. Bentuk yang lain, orang yang murtad, wa minhum man thabata 'ala syahadatayn. Di antara mereka yang mengucapkan syahadat ini, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akan tetapi ada tambahannya, ya, walakin aqarru bi nubuwwati Musailamah. Tapi dia berkata, dan saya juga mempersaksikan bahwa Musailamah adalah nabi. Jelas ya? Dia tambah Musailamah adalah nabi, maka dia dikafirkan. Dianggap murtad karena hal tersebut. Nah, bahkan anak Nabi asyrafah di nubuah. Ya, mereka yang menganggap bahwa Musailamah ini nabi, mereka menyangka bahwa nabi mengikutkan Musailamah dalam kenabian. Ya, karena kenapa? Lihatlah Musailamah aqama syuhuda zurin syahadu lahu bidalik. Faqad daqahu katsirun minan nas. Ya, karena Musailamah menghadirkan saksi-saksi yang mempersaksikan bahwa dia benar mendapatkan kenabian. Ya, dan banyak manusia mempercayai. Kata beliau, wa ma hadza ajma'a ulama'u annahum murtadun walau yajidu bidzalik. Bersama dengan itu, para ulama semuanya sepakat di dalam silam pendapat bahwa orang yang membenarkan Musailamah sebagai nabi itu dianggap murtad. Walaupun orang yang membenarkan itu jahil tentang hukum. Tapi dia disepakati oleh para ulama bahwa dia adalah murtad. Dan ulama juga sepakat. Wa man syakka fi riddatihi fa huwa kafir. Para ulama juga sepakat bahwa siapa ragu akan kemurtadan mereka, dia dianggap apa? Dianggap kafir. Jelas ya? Kata beliau, "Fa idza arafta anna ulama ajma'u anna alladziina ya kadzabu wa raja'u ila ibadati al-awthan wa hitabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum wa man aqarra bi nubuwwati Musailamah bi halatin wahidah fi halin wahidah wa thabata 'ala al-islam kullihi." ومنهم من أقر بشهادتين وصدق طليحة في دعوة النبوة. Kata beliau, kalau engkau telah mengetahui bahwa ulama sepakat, siapa yang mendustakan dan kembali, siapa yang mendustakan agama nabi, kemudian dia kembali beribadah kepada patung atau dia mencela Rasulullah SAW, ya, para ulama sepakat bahwa mereka yang seperti ini, demikian pula orang yang membenarkan kenabian Musailamah, sepakat para ulama bahwa itu dihitung satu keadaan, sama saja hukumnya. Hukumnya sama, dianggap apa? Murtad. Walaupun dapat alat islami kulli, walaupun dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dia sholat, dia puasa, dia mengeluarkan zakat, dia haji. Tapi kapan dia kembali kepada ibadah kepada patung, kapan dia membenarkan kenabian Musailamah, pasti dia dianggap apa? Dia dianggap murtad. Jelas ya? Kemudian beliau sebutkan juga di antara bentuk orang yang murtad lainnya. Setelah Nabi meninggal, wa minhum man aqarra bi syahadataini wa saddaqa tulaika bi da'wal nubuwwah, bi da'wal nubuwwah. Dan di antara mereka ada yang ya, mengucapkan syahadatain la ilaha illallah. Dan dia benarkan tulaika. Dia membenarkan Thulaiha, bahwa Thulaiha adalah seorang nabi. Nah, ini salah seorang ya, dari sekian nama yang mengaku dirinya sebagai nabi. Namanya Thulaiha. Jelas ya? Ini juga disepakati oleh para ulama bahwa mereka adalah apa? Murtad. Wa minhum man sabata al-anzi sahib al-tamra. Di antara mereka yang membenarkan si al-anzi, orang yang tinggal di sana, sana ayam, dia juga mengaku diri sebagai nabi. Siapa yang membenarkannya? Kata Syekh, kullu wa kullu ha'ulai ajman ulamahu annahum sawa. Semua mereka ini, para ulama sepakat, hukumnya sama, murtad. Wa minhum man kadzdzaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa raja'a ila ibadati al-awthan ala halin wahidatin. Ya, dan di antara mereka ada yang mendustakan Nabi dan kembali kepada ibadah berhala. Semuanya di atas satu keadaan. Wa minhum anwa'ul khar. Dan ada bentuk-bentuk yang lain dan bentuk kemurtadan. Kata beliau, akhiruhum yang paling terakhirnya al-buja'at as-sulal. Yang disebut dengan nama al-buja'at as-sulal. Ini yang paling terakhir yang disebut. Lama wafat Abu Bakr. Begitu dia sampai ke tempat Abu Bakr. Wa dzakara Allahu annahu yuridu qitalan mu'tadin. Dan pujaan ini menyebut kepada Abu Bakar bahwa dia ingin memerangi orang-orang yang murtad. Wa talaba min Abi Bakr an yamuddahu. Maka dia meminta kepada Abu Bakar supaya diberikan bantuan untuk bisa berperang. Fa atau bisirah marwah. Maka sulal ini diberi senjata dan diberi hewan-hewan turunan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Fasta arada sulami al-muslim wal kafir bi ahli amwalihi ya'khud amwalahu. Apa yang dilakukan oleh sulami? Ternyata dia menyerang semuanya, muslim dan kafir, dia diambil apa? Harta-harta mereka. Fajahaza Abu Bakr jaisan li qitalihi. Maka Abu Bakar pun menyiapkan pasukan untuk memeranginya. Falamma ahassa bil jaish, begitu As-Sulami ini sudah merasakan dia dikepung oleh pasukan, tidak bisa lagi mengalahkannya. Qala li amirihi anta amiru Abi Bakr wa ana amiru falam akfu. Iya. Maka As-Sulami berkata kepada pimpinan pasukan yang dikirim oleh Abu Bakr, engkau adalah pimpinan pasukan Abu Bakr. Saya juga adalah pimpinan pasukan diangkat oleh Abu Bakr. Falam akfu, dan saya tidak kafir. Dan saya tidak kafir. Jelas ya? Maka pimpinan pasukan Abu Bakar berkata, apa in kunta sadiqan fa'alqis silah. Kalau memang kamu benar, masih apa tidak kafir, lemparkan senjata. Lemparkan senjata. Fa'alqahu, ia pun melemparkan. Fa'bu'itsa bihi ila Abu Bakar. Ia pun ditangkap kemudian dikirim kepada Abu Bakar. Apa hukum yang ditetapkan oleh Abu Bakar? Fa'amara bi tahriqihi bin nar wa huwa hayy. Abu Bakar memerintah supaya dibakar dengan api dalam keadaan dia hidup. Iya. Perhatikan ya. Dalam keadaan dia hidup. Nah, ini hukum membakar dengan api. Iya. Syekh dari Ibn Abbas ya, bahwa Rasulullah bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali ya, Rabb yang menciptakan api. Nah, karena itu Nur Ibn Abbas tidak boleh menyiksa dengan api. Ya, tapi sebagian sahabat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan selainnya, ada yang melakukannya. Karena babut ta'zim, memberi pelajaran, ini kadang ya diperlukan. Maka Abu Bakar perintah untuk dibakar. Nah, ini jitihan beliau, dan mungkin saja ketika belum sampai juga kepada beliau. Ya, Syekh di sini menerangkan sisi pelajaran dari sejarah itu. Kata beliau, faidah kana hana hukum as-sahabah fi hadha rajul ma ikrari bi arkan al-islam al-khamsah. Fama dhannuka biman lam yuqir min al-islam bi kalimatin wahidah illa yaqul la ilaha illallah bi lisanihi ma tasrihihi bi takdhibi ma'na wa tasrihihi bil bara'ati min din Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min kitabillahi ta'ala. Jadi kalau ini hukum Abu Bakar, hukum para sahabat kepada orang ini, padahal orang ini mengakui seluruh rukun Islam. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia menganggap dirinya tidak kafir. Semuanya dia akui. Padahal Abu Bakar menjatuhkan hukum di mana? Jadi kira-kira kata Syekh, bagaimana pendapatmu? Kalau orang itu dia tidak mengakui dari Islam kecuali satu kalimat saja, dia hanya berkata la ilaha illallah dengan lisan. Padahal ya, dia tegas mengingkari mendustakan maknanya. Ya, tegas berlepas diri dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari kitab Allah. Wa yaquluna hadza dinul khadir wa dinuna dinu abaina. Dan mereka berkata agama kami adalah agamanya Nabi Khidir. Agama kami adalah agama nenek moyang kami. Ini ucapan orang-orang Badui yang di mana? Di masa Syekh rahimahullah. Jadi ya. Kata beliau, "Tsumma yuftuna haula'i al-marada al-jahal." Ya. ثم يفتون هؤلاء المرضى الجهلة أن هؤلاء مسلمون ولن قرروا بذلك كله. Ya, kemudian mereka orang-orang jahil itu dari para syaitan jahil itu yang menganggap diri ulama, mereka memberi fatwa bahwa orang-orang Badui yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari agama Nabi, berlepas diri dari Al-Quran, dianggap bahwa ini agama Nabi Hidir yang kita lakukan, itulah agama nenek moyang kami. Mereka ini dianggap muslim. Ya. Dianggap muslim walaupun mereka menegaskan berbagai kafiran. Alasan cuma satu, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jelas ya. Karena itu ada syekh subhanaka hada mustad al-rafi. Maksud juga ya Allah, sungguh ini perusahaan yang besar. Ya. Maka kisah ya, adanya kelompok yang murtad ini diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Musailamah sudah ada kejadiannya dan Nabi masih hidup diperangi oleh Nabi SAW. Demikian pula mereka yang murtad setelah Nabi SAW diperangi oleh para sahabat, ya, hukumnya sama, hukumnya sama. Karena itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ucapannya bertentangan dengan perbuatannya, bahkan tanpa dari ucapan yang lain dia mendustakan mana la ilaha illallah. Maka yang seperti ini tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah kepada diri. Ini ingin ditekankan oleh Syekh rahimahullah taala. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa ma ahsana ma qala al-wadir min al-bawadi lamma qadima alayna wa sanna syai'an min al-islam qala ashhadu annana kuffar." Yani huwa wa jami'ul bawadi. وأشهد أن المطوع أن المطوع يعني أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر. الشيخ mengisahkan kata beliau berkata indahnya ucapan seorang dari ahli Bawadi, jadi orang-orang Badui itu tadi yang mengingkari hari kebangkitan dan seterusnya, sebagian dari mereka ada datang ke tempat Syekh duduk mendengarkan pelajaran itu, dan dia mendengarkan sebagian dari keislaman itu apa. Setelah dia tahu Islam itu apa, orang Badui ini sendiri berkata, "Saya bersaksi bahwa dulu kami adalah kafir." Ya. Jadi ada seluruh orang-orang di Badui. Dan saya juga bersaksi bahwa si Mutawwid, maksudnya ya, syaitan yang menganggap dirinya ulama ini, yang menganggap kami adalah Islam, saya juga bersaksikan diri negara. Saya tidak mengerti apa itu Islam. Jelas ya? Maka Islam itu bukan sekedar ucapan saja. Tapi harus ada dari amanat yang membenarkan amanat, membenarkan ucapan. Baik ini mana-mana, ya, 6 pelajaran berkaitan dengan tauhid semuanya diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala di dalam buku yang indah ini. Yang ini selesai sudah pembahasan. Beliau menutup bukunya, kata beliau, "Lama walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi." Selesai buku ini, segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam curah pada Nabi Muhammad SAW keluar dari Allah. Baik, ini yang bisa kita terangkan ya, berkaitan dengan 6 pelajaran dari sirah Rasulullah SAW. Dan sekali lagi pelajaran-pelajaran ini memberikan kepada kita ya, semangat untuk selalu mendetailkan hatikan serta mencermati segala cabang-cabang dari agama kita. Apakah itu dalam pelajaran sirah, di pelajaran fikih, maupun yang lainnya. Tentunya dalam pelajaran kita di mana

Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Haram untuk dimakan. Diharam untuk dimakan, haram untuk diperjualbelikan. Jelas ya? Maka tidak boleh dikonsumsi sebagai obat. Allah tidak menjadikan obat itu pada hal yang diharamkan. Pada hal yang diharamkan. Nah, bagaimana jika seorang mengambil tindakan keras terhadap orang yang ditaruh besar yang telah melakukan kemurtadan, mengingat tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Allah Taala? Boleh saja, silakan, tapi dengan syarat dia adalah calon presiden. Kalau dia presiden, tak apa. Sebab ini memang Abu Bakar pimpinan negara. Dia adalah apa? Pimpinan negara. Pimpinan negara yang menjatuhkan hukum-hukum memerangi orang yang murtad, yang menjatuhkan hukum bunuh bagi orang yang murtad. Sebab Nabi berkata, man badala dinahu faqad dhulum, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Jelasnya ini perintah bunuh bukan kepada setiap orang, itu ditegakkan oleh mahkamah syariah. Mahkamah syariah yang menegakkannya, pemerintah Islam yang menegakkan. Kalau pemerintah tidak menegakkan, itu tanggung jawab mereka. Jelasnya, adapun kita, itu bukan hak kita menegakkan hukum yang seperti ini. Itu bukan kemampuan kita. Kita tidak berbuat, tidak berdosa. Sebab memang bukan apa hak kita untuk menegakkannya. Jelasnya. Artinya tidak dikabulkan. Artinya apa? Tidak dikabulkan. Allah Maha mendengar, tapi kalimat mendengar dalam bahasa Arab itu bisa bermakna mendengar dengan pendengaran dan bisa bermakna mendengar artinya dia telah mengabulkan. Kita membaca di i'tidal, apa yang kita baca? Dibaca oleh imam, sami Allahu liman hamid, Allah mendengar para yang memujinya. Di sini sami'a bermakna Allah mengabulkan. Jelas ya? Kalau Allah mendengar orang memuji, semua orang paham. Allah mendengarkan siapapun yang memujinya. Tapi sama di sini bermakna apa? Bermakna yang mengabulkan. Saat kita berselisih dengan dia, apakah boleh kita takut jika dia menyihir kita, atau kita lawan saja dengan ketawakalan? Ini takut kepada yang seperti ini dari hal yang memulai tauhid seseorang. Dia takut kepada dukun. Dia mengkarmakan dukun itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang dikata setiap orang yang berhubungan dengan dukun dia takut seperti ini, apa jadinya manusia? Ya, jelas ya. Maka seorang muslim hendaknya dia berbuat sesuai dengan apa yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, dia mengingat bahwa apapun, ya, kalau Allah tidak menakdirkannya, tidak mungkin akan menimpanya. Tidak mungkin akan menimpanya. Dan semua ini bisa hilang dengan seorang sandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa memberikan atau menjadikan pertemuan apa yang kita kaji dalam buku ini sebagai hal yang bermanfaat bagi kita semua sekalian kita insyaallah taala di dalam membangun tauhid kita kepada Allah dan menjaga ibadah kepada Inna Huwa Yudhari Wa Qadil Wa'i Subhanallah Wa Bihamdi Asyadu Wa Ta'ala Inna Anta Astagfirullah Wa Bihamdi Wa Alhamdulillah.